وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال المفسرون واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله حتى نرى الله إيانا فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم فقتلتكم بسبب ذنوبكم وجرأتكم على الله تعالى ثم أحيانا كم ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصائقة لتشكروا نعمة الله عليكم فهذا الموت عقوبة لهم ثم بعثهم الله لاستيفاء أجالهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك أنت المدبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم فإن شاء الله تعالى بس 55 56 dan 57 mudah-mudahan pada hari ini قال الله تعالى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ يَتُ وَذْكُرْ atau وَذْكُرُوا إِذْ ingatlah kalian إِذْ ketika قُلْتُمْ kalian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam يَا مُوسَى وَهَيْ مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً lan nu'mina yaitu kami tidak akan beriman dan lan ini untuk mustakbal yaitu menunjukkan sesuatu yang ternafikan perbuatannya di mustakbal tidak akan kami beriman jadi mereka dari awal sudah mengunci kalbu mereka dari tasdik kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam laka untuk kamu enggak bakal kami mengimani apa yang kamu bawa dengan syarat hatta narallaha jahrah sampai narallaha jahrah kami melihat Allah Ta'ala jahrah yaitu terang-terangan jelas ngelihat ya yaitu dengan mata kepala langsung Melihat. Jadi jahar itu nampak terang-terangan. Narallaha jahratan. Waalaikumsalam. Narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Fa akhadhatkumus sa'iqah, kemudian akhirnya ada sa'iqah. Ya, ini petir atau kilat, ya. Sejenis api yang membakar sebenarnya. Maka kemudian akhadat humus sa'iqah, kilat itu menyambar kalian. Wa antum tanzurun, dan kalian pun dalam keadaan melihat. Wa antum tanzurun, dan begini orang yang terkena sa'iqah berpotensi mati, walaupun tidak semuanya. Maka orang-orang ini, yaitu orang-orang yang berkata lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, mereka pun mati setelah itu. Karena Allah Ta'ala hukum dengan menyambarnya dengan kilat. Baik. Dan qala mufassirun wadhkuru ya bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai bani Israel, idh kultum, ketika kalian berkata. Apa enggak ada kitabnya, Pak? Apa ketinggalan? Tafsir Muyasa? Enggak punya, belum punya. Oh. Baik, sebentar dulu. Kita lanjutkan. Wazkuru idh qultum, ingatlah oleh kalian wahai orang-orang Bani Israel, ketika kalian berkata ya Musa, wahai Musa, lan nusaddiquka fi anna al-kalam alladhi nasma'uhu huwa kalamullah. Ya Musa, lan nusaddiquka, kami tidak akan mempercayai kamu, tidak akan membenarkan kamu, fi anna al-kalam, bahwasanya al-kalam tersebut, alladzi nasma'uhu, yang kami mendengarkannya, dhamirhu di sini kembali kepada al-kalam, annal kalam alladzi nasma'u dzalikal kalam huwa kalamullah, ia adalah kalamullah. Kami enggak bakal percaya itu hatta narallaha 'ayana, sampai kami melihat Allah Ta'ala ayana, dengan mata kepala sendiri langsung. Jadi begitulah bebalnya mereka, ya, sampai menginginkan melihat langsung. Dan ini kalau kita di kajian ad-da'wa, ada keterkaitan dengan syahwat atau nafsu orang. Waalaikumsalam. Menginginkan yang instan, yang kontan. Dan kita bisa pelajari orang-orang Yahudi ini, mereka sangat mencintai dunia, karena beranggapan bahwasanya dunia itu kontan. Seperti yang ini, la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Mereka membutuhkan bukti yang bukan berupa maknawi, tapi langsung berupa fisik yang bisa mereka rasakan dengan panca indera, bukan dengan nalar, bukan dengan akal. Barulah mereka mau beriman. Dan ini memang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu pertama memang mereka bebal, sulit untuk diajak kepada kebenaran yang sifatnya maknawi. Kedua, mereka itu sangat materialistis. Sangat-sangat materialistis. Sehingga benar-benar materi, melihat kepada materi. Itulah orang-orang Yahudi. Dengan dalil, lan nu'min laka hatta narallaha jahrah. Ya, mereka harus melihatnya dulu. Bukan secara ma'nawi, secara fisik, barulah mereka beriman. Ya. Fa akhadhat humus sa'iqah, di sini fa nazalat narun minas sama', ra'aitumuha bi a'yunikum. Maka kemudian nazalat narun. Nar sebagai fa'il, maka turunlah api minas sama', dari langit. Ya. Dari langit, ra'aitumuha, kalian telah melihat nya. Ha di sini kembali ke nar atau sama? Nar. Ra'aitumu tilka nar bi'ainikum, dengan mata-mata kalian. Baik. Apakah nar itu adalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Ha. Sini fa nazalat narun minas sama. Apakah berarti maksudnya Allah turun? Atau memang api, api yang turun sebagai hukuman, sebagai hukuman buat mereka. Jadi bukan berarti maka turunlah api dari langit, kalian pun melihatnya dengan mata kepala kalian, itu berarti Allah menjawab mereka, yaitu Allah turun memperlihatkan zatnya kepada mereka. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada mereka, yaitu sa'iqah, kilat yang kemudian menyambar mereka, dan mereka melihat kilat itu dengan mata mata kepala mereka sendiri sebagai hukuman yang berhikmah. Kemudian faqatalatkum bisababi dzunubikum, maka nar minas sama tersebut yaitu sa'iqah membunuh kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Ya, dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan dengan sebab jur'atikum 'ala Allah. Jur'ah artinya keberanian. Beraninya kalian atas pada Allah Ta'ala. Baik. Berarti bisa jadi sambaran kilat itu sebagai hukuman, sebagai hukuman. Dan kalau misalnya sebelum menjadi sambaran, dia baru berupa penampakan-penampakan kilat-kilat petiran semacamnya, itu boleh jadi peringatan. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada kilat, kita lagi naik motor di jalan terus banyak petir dan kilat dan seterusnya, itu anggaplah itu sebagai peringatan atas dosa-dosa kita. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman 56, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, kemudian kami pun mengutus kalian, مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ, setelah kematian kalian, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, agar kalian bersyukur. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ berarti ثُمَّ أَحْيَيْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ بِالصَّاعِقَةِ, kemudian أَحْيَيْنَاكُمْ, kami pun menghidupkan kalian kembali, مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ بِالصَّاعِقَةِ, setelah kematian kalian disebabkan الصَّاعِقَةِ, disebabkan kilat itu, kami hidupkan kembali. Nah, roja di situ apa? Di situ? Setelah itu apa? Litashkuru. Bukan roja'a antashkuru. Kalau ini roja'a antashkuru ni'matullahi alaikum, itu dengan adanya harapan agar kalian tashkuru ni'matullahi alaikum, mensyukuri ni'mat Allah atas diri kalian. فَهَذَا الْمَوْتُ عُقُوبَةٌ لَهُمْ, maka kematian ini adalah hukuman untuk mereka. ثُمَّ بَعَثَهُمُ اللَّهُ لِسْتِفَاءِ أَجَالِهِمْ, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka. Jadi ba'atha itu bisa arti membangkitkan, bisa artinya mengutus. لِسْتِفَاءِ لِسْتِفَاء, untuk istifa, memenuhi ajalihim, ajal-ajal mereka. Ajal maknanya adalah waktu, timing, itu ajal. Ini sudah ajalnya, ini sudah timingnya berarti. Tapi seringkali ajal juga dimaknai sebagai maut, sebagai maut. Baik. Ayat 57. Wa dhallalna di sini, nanti antum baca ini. Pak Rahmat baca Arabik. Wadhkuru ni'matana 'alaikum. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina kuntum tatayyahuna fil ard. Iz ja'alna tatihuna fil ard. Iz ja'alna as-sahaba mudhillilan 'alaikum min harr asy-syams. Iz ja'alna as-sahaba jalna sahaba muzallilan muzallilan alaykum min harr ash-shams wa anzalna alaykum al-manna wa huwa shay'un yushbihu ad-damma yushbihu yushbihu as-samgha ta'amahu kal 'asab. Wa anzalna 'alaykumus salwa wa huwa tayrun yushbihus sumana. Wa qulna lakum kulu min tayyibatin ma razaqnakum wa la tukhalifu dinakum. Falam tamtasilu wa ma zalamuna bi kufranin wa ma zalamuna bi kufranin ni'am walakin kanu anfusuhum yadhlimun li'anna aqibatal zulmi a'idatun 'alayhim. طيب قال الله تعالى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan telah kami naungi, ya, ظَلَّلَ يُظَلِّلُ artinya adalah menaungi, makanya مِظَلَّ payung, disebut مِظَلَّ karena menaungi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami telah menaungi atas kalian al-ghamam. Al-ghamam itu awan. Gham itu kemendungan. Seseorang memiliki gham itu kegalauan, karena kemendungan, galau itu mendung kan, sedih gitu. Gham. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan telah kami naungi atas kalian dengan kemendungan, dengan awan, sehingga enggak panasan dengan kuasa Allah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah menurunkan buat kalian, kepada kalian, yang disebut sebagai man dan salwa, nanti ada tafsirannya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini Allah Ta'ala membolehkan, dan Allah Ta'ala sebelumnya telah memberikan hal-hal baik sebagai rezeki untuk mereka. Makanlah. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka, ma di sini nafiah, tidaklah mereka menafikan kami, menzalimi kami. Mereka berusaha menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan menjelekkan agama Allah. Tetapi tidaklah Allah Ta'ala terkena efek dari kezaliman mereka itu. Enggak. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, melainkan mereka lah, diri mereka sendiri yang berlaku zalim, ya, kepada diri mereka sendiri. Seperti sini kanu anfusahum yadhlimun, anfusahum didahulukan, anfusahum ini maf'ulun bih, ya, jadi aslinya yadhlimuna anfusahum, mereka menzalimi diri mereka. Tetapi diri mereka didahulukan, anfusahum yadhlimun, sebagai takhsis atau hasr, pengkhususan bahwasanya mereka berbuat zalim, tidaklah yang terkena imbasnya dari kezaliman mereka kecuali diri mereka sendiri. Dan itulah insyaallah yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat dari kezaliman-kezaliman Yahudi di zaman sekarang juga. Kanu anfusahum yadhlimun, mereka berusaha untuk menzalimi Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, menunggangi orang-orang Nasrani, mendunggangi juga orang-orang Islam yang bodoh, maksudnya sebagian orang Islam yang memang bodoh, mereka tunggangi untuk menyerang Islam, berusaha menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Namun wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Qal mufassirun, di sini Allah Ta'ala mengatakan وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ حِينَا كُنْتُمْ تَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. وَاذْكُرُوا, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, tentang apa? نِعْمَتَنَا, kenikmatan dari kami, عَلَيْكُمْ, atas kalian, حِينَا كُنْتُمْ تَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, ketika kalian تَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, ketika kalian تَهَيَتِيهُ, maknanya adalah tersesat, ketika kalian tersesat fil ard, di bumi. Ya, ada rajulun ta'ih, artinya seseorang yang tersesat. Kalau rajulun tafih, seseorang yang enggak ada harganya, yang bodoh. Hina kuntum tatihuna fil ard, إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس. إذ جعلنا السحاب, ya, ketika kami menjadikan as-sahab, apa arti sahab? Ya, awan. Muzallilan alaikum, sebagai penaung atas kalian dari harris syams, dari panasnya syams, matahari. Tapi wa anzalna alaikumul manna wa salwa, di sini wa anzalna alaikumul man, kami telah menurunkan atas kalian apa yang bernama al-man. Al-man wa huwa syai'un yushbihu samgha ta'muhu kal asli. Ya, al-man itu apa? Yaitu syai'un, sesuatu yang yushbihu samgha. Yushbih menyerupai as-samgha, yaitu lem. Maksudnya di sini makanan, tapi bukan, maksudnya menyerupai lem adalah lengket dia, lengket. Ibarat kayak adonan basah tapi enggak padat gitu. Dia enggak cair banget seperti air. As-samgh seperti lem. Ya, jadi lengket dia. Dan ta'muhu rasanya kala asli, seperti madu. Itu waktu itu di Allah Ta'ala ciptakan dan turunkan khusus untuk Bani Israel. Kata kala itu, wa anzalna 'alaikumus salwa wa huwa tayrun yushbihu as-sumana. Dan kami telah menurunkan atas kalian as-salwa. Di sini ada ayat salwa, wa huwa tayrun yushbihu as-sumana. Salwa itu adalah burung, ya, yushbih, yang menyerupai sumana, burung puyuh. Sumana itu puyuh, ya, burung-burung seperti itu gitu. Dan tentu ada rasa khususnya. Ya, kita tahu juga tiap-tiap burung juga ada, walaupun rasanya ada rasa mustalokah, ada rasa yang kebersamaan sama-sama rasa burung, tapi masing-masing ada speknya, ada rasa bedanya. Baik. Tapi sini ada muskilah. Lafal anzalna, kami telah menurunkan. Wallahu alam, di sini memang syaf, di sini apakah atau sebagian dikatakan oleh sebagian ulama, anzalna di sini menunjukkan diturunkan langsung dari surga. Ya, diturunkan langsung dari surga. Karena makanya di dalam tafsir enggak ditafsirkan khalaqna lakum, tapi anzalna alaikum langsung. Ya, berarti memang benar-benar khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau di surat Al-Hadid itu juga ada besi misalnya. Ada besi di surat Al-Hadid. Makanya disebut surat Al-Hadid karena di dalamnya ada lafal Al-Hadid. Di sini ayat yaitu yang menunjukkan bukan dengan lafal khalaqna, tapi dengan lafal anzalna. Aina huwa? Masya Allah, enggak mungkin hilang ini. Nah, ayat ke-25 misalnya, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شو جيني وأنزلنا معهم الكتاب والميزان, أنزلنا الكتاب بالميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. شوف, dan kami telah menurunkan anzalna al-hadida, dan kemudian ditafsirkan tafsirnya wa anzalna lahumul hadid. Anzalna juga bukan khalaqna, ya memang semua ini makhluk, yaitu hadid, makhluk. Tetapi ini gimana nih, anzalna al-hadid, Besi itu sendiri dari mana, Pak? Asal materinya. Dari bumi. Hah? Dari bumi. Apanya? Sebagai apanya dia asalnya? Biji? Biji besi. Itu tertimbun di bawah bumi itu. Atau gimana, Pak? Oke, tambang ya. Tapi kalau di lafal Al-Quran, dia jadinya anzalna. Allah turunkan. Ya. Bukan sekadar khalaqna, diciptakan. Iya, diciptakan. Tapi dengan lafal anzalna di sini. Al-hadid anzalna. Kemudian di sini, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ya. Jadi, wallahu'alam, dengan adanya lafal anzalna, tentu berbeda dengan khalaqna. Seperti memang khusus ini barang ini, benda ini atau makhluk ini Allah Ta'ala turunkan langsung dari surga. Wallahu a'lam. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang baik, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa la tukhalifu dinakum, dan janganlah kalian menyelisihi agama kalian. Falam tamtathilu, dan kalian pun tidak beragama dengan benar. Imtithal, yaitu mengamalkannya, enggak. Kemudian wama zulamuna bikufranin ni'am, dan tidaklah mereka itu menzalimi kami dengan sebab kufur nikmat tersebut. Tidak, kami yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan efek dari kezaliman mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, ya, tetapi mereka lah yang diri mereka lah sendiri, kepada diri mereka mereka berbuat zalim. Li anna aqibatadh zulmi aidatun alaihim, karena akibat kezaliman itu kembali pada mereka. Dan memang kalau misalnya seseorang berbuat zalim, itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai 57 pada hari ini insyaallah untuk tafsirnya. Insyaallah pada hari Kamis insyaallah kita mulai 58 dan 59. Wallahu a'lam.